Yep. Got an email on the phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'd fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwad azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Malam hari ini malam Senin tanggal 21 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 29 Agustus 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Alfiyah Ibn Malik, di mana kita sudah sampai di halaman 55. Namun sebagaimana di awal, kita akan mengulang bait Alfiyah ini dari yang awal, karena al-fahmu bitakrar. Qala muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyin mustafa wa alihi mustakminina syarafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasidu nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن مؤتي وهو بسبك حائز تفضيل مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكم واسم وفئ ثم حرف الكلم واعده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل. Sampai di situ. Jadi kita sampai di bait yang 10. Ini adalah pertemuan yang ke-28, halaman 55. Nah, di sini kemarin kita membahas qala syarih rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah lamma dzakara al-muallif rahimahullah anna al-kalama tanqasimu mufradatuhu ila ismin wa fi'lin wa harfin bada'a bi 'alamatil ismi qala. Jadi ketika muallif siapa ini? Ibnu Malik. Meninggal tahun 672. San. Annal kalama, bahwasanya kalam ini tanqasimu mufradatuhu, kalam itu apa? Lafdun mufidun. Nah, lafaz yang memberikan faedah. Tanqasimu mufradatuhu ila, ya, kalam bentuk tunggalnya itu terbagi menjadi ismin, isim, wa fi'il. Isim itu apa, Mas? Kata benda. Kemudian fi'il itu kata kerja. Kemudian harf, kata sambung. Ya. Ya, kata, ya, harf alladhi la makna lahu illa ma'aghiri. Adalah yang tidak punya makna kecuali dengan yang lainnya. Wa bada'a bi 'alamatil ismi, dan mulai dengan ciri-ciri isim. Assalamualaikum. Ahlan, salam. Mu'alif rahimahullah memulai dengan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Faqal, dan beliau mengatakan, biljarri wa tanwini wa nida wa al. Wa musnadin lilismi tamyizun hasal. Di sini, pernah ana jelaskan di tentang penjelasan syarah Muqaddimah Al-Jurmiyah, di mana di dalam syarah Muqaddimah Al-Jurmiyah ini dijelaskan panjang lebar. Ana tambahkan sebentar, tambahkan tentang lafadz Al-Jurmiyah, lafadz yang ada di syarah Muqaddimah Al-Jurmiyah. Nah, dan di awal pertemuan kita sudah membahas tentang ciri-ciri isim. Nah, malam ini kita membahas tentang ciri-ciri isim, dan di mana ciri-ciri isim yang sudah dijelaskan, ya. Nah, ini di sini tentang nah, ini anak ganti layarnya. Kalau misalnya ini anda ganti biar antum jadi lebih paham, sama dengan apa yang ya. Antum lihat di sini. Jelas ya. Nah, ini yang berkaitan dengan syarah. Alhamdulillah ini sudah komplit, terjemahan sudah komplit, tinggal nanti dibuat layoutnya, tapi belum selesai. Ini kalau dijelaskan seperti ini. Nah, tanda isim. Jadi ana ingin agar bagi antum yang belum pernah mendapatkan syarah Jurmiyah, ini di sini kita awali dulu. Diselipkan baru kemudian ke syarah arfiah. Jadi gatuk dan matuk dan paham. Insyaallah binillah. Qala musannif rahimahullah, di sini Al-Jurmiyah mengatakan, fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wad dukhul al alif wal lam alayhi. وخروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا حتى وحاشا ومد ومنذ والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Nah, telah berkata penulis rahimahullah syarah Jurmiyah, dan ini belum ada syarah Jurmiyah yang ditulis seperti ini. Komplit bahasa Arabnya diberikan harokat kemudian terjemahannya. Seperti itu ana belum dapat. Allah alam kalau memang sudah ada, tapi yang ana tahu ini belum ada. Dan semoga ini sebagai untuk kebaikan kita semua. Nah, isim kata benda itu dapat dikenali dengan keadaan keberadaan ada khafat. Khafat itu nama lain dari jar. Ya. Itu istilah saja. Antara Basriyah dan Sufiyah. Nah, khafat, tanwin, dan kemasukan alif dan lam, dan huruf khafat atau huruf jar, itu ada mundu, mud, kecuali hasya, sampai bahkan hatta jarang ruba. Jadi ini kesana ya. Ya. Di atas ala, fi itu di, an itu dari, ila itu ke, min itu dari. Nah, mundu sejak, bi semenjak, dengan ka, ini bukan ka seperti. Oh ya, bi ini. Ya, seperti, kemudian li untuk. Karena ininya kanan kiri. Nah. Ya. Qala syarih wafaqahullah Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, beliau mengatakan lamma bayyana al-musannifu rahimahullah haqiqatal kalami wa aqsamuhu syara'a yadhkuru alamati allati yatamayyazu biha kullu qismin min aqsamil kalimati an ghairihi wabtada'a dhalika bi bayani alamatil ismi ثم أتبعها بعلامة الفعل ثم ختم بعلامة الحرف. Ketika penulis rahimahullah menjelaskan hakikat al-kalam dan pembagiannya, beliau menginginkan untuk menyebutkan tanda-tanda yang dapat membedakan setiap bagian kalimat satu dari bagian kalimat lainnya. Dan beliau memulai dengan penjelasan tentang tanda-tanda isim, kata benda, sama persis dengan apa yang di alfiyah. Kemudian diikuti dengan tanda-tanda fi'il, kemudian beliau rahimahullah tutup dengan tanda-tanda huruf. Fadakara awalan arba alamatin tumayyizul isma anil fi'li wal harfi, wahia adillatul ismiyatil kalimati, ay yakunu kullu wahidin minha dalilan syahidan ala anna kalimata ma hiya ismun. Lalu beliau rahimahullah menyebutkan sebagai permulaan empat tanda yang membedakan isim, kata benda dengan al-fi'il. Ya, al-fi'il. Fi'il. Ya, atau kata kerja. Dan harf. Yaitu dalil-dalil tanda isim, kata benda, suatu kata, maksudnya setiap masing-masing dalil tanda sebagai bukti bahwa suatu kata apapun itu merupakan isim kata benda. Fa awwaluha al-khafdu. Wa hadhihi ibaratul kufiyyin. Suf. Al-khafd ini adalah istilah yang sering dipakai oleh orang-orang ahli nahu dari Kufah. Kemarin di awal Sarah Alfiyah telah menjelaskan tentang Basriyah dan Kufiyah. Ya. Imamnya siapa yang terkenal Basrah itu? Sibawai. Yang Kufi, Kufah, siapa? Al-Kisai rahimah. Nah, ini wa tusamma 'indal basriyyin bil jar. Khafat dan jar itu sama. Ingat-ingat tuh. وهو القصرة التي يحدثها العامل أو ما نبأ عنها. Itu adalah kasrah, istilah untuk tanda yang diakibatkan adanya amil atau faktor atau apa yang menggantikannya. Seperti apa? Kaqaulika, seperti perkataan. Marartu bil masjidi. Aku melewati masjid. Fal kasratu di sini. Ya, antum lihat. Fal kasratu al-muharriqatu, kasrah yang di sini sifatnya ya muharrakah, ya lidal li hiya al-khafdu. Ini al-khafdu sama dengan jar. Ya, jadi maka kasrah harakat akhir dari masjid itu pada akhirnya menunjukkan apa? Al-khafd. Ya, kemudian alamat yang ini yang pertama ya, khafat. Kemudian yang kedua, wasaniha at-tanwinu, tanwin. Jadi kalau misalnya di sini ada Pak Buang, Allahumma barik, ala nasalan Pak Buang. Nah, kalau misalnya ana ingin menjelaskan tentang tanwin, ana akan mengatakan Pak Buangun, Pak Buangin, Pak Buangen. Iya atau tidak? Nah, itu ketika ada tanwinnya. Ada fathah tanwin, ada dhammah tanwin, ada kasrah tanwin. Maka wahwa nunun sakinatun. Tanwin di sini adalah nun sakinatun. Talhaqu akhiral ismi fil wasli lafdan wa tufarriqu khattan wa waqfan yudallu 'alayha bi taqraril harakati fatakunu dhammataini aw fathataini aw kasrataini qaqulika marartu bi masjidin al-lailata fal kasratani al-muharqatani lid-dali yusammayani tanwinan. Itu tanwin, Mas. Kemudian, jadi ketika ada dua dhammah, kemudian atau ya fathah, fathatain, dua fathah, atau kasratain atau dua kasrah, seperti perkataanmu aku melewati Muhammad pada malam hari, maka dua kasrah yaitu Muhammadin menunjukkan pada tanwin. Sekarang yang ketiga adalah dukhulu alif lam ala kalimati, masuknya alif lam pada satu kata. Fatakunu awwalaha, maka yang maksudnya di sini ka kalimati darsin, seperti contoh dars. Ya. Tadkhulu 'alaiha fatasiru darsu. Masuk ke dalamnya darsin maka menjadi ad-darsu. Ketika masuknya apa? Tadkhulu di sini apa? Alif lam. Awalnya adalah darsun, ketika ada alif lam maka menjadi ad-darsu. Yang antum harus fahami, alif lam dan tanwin enggak akan pernah ketemu, Mas. Alif lam dan tanwin enggak akan pernah bertemu. Sebagaimana apa? Sebagaimana orang-orang ahlu sunnah dan ahlu bidah enggak akan bisa bersatu, Mas. Enggak akan bisa bersatu. Nah, nasallahu alaihi. Jadi alif lam di sini ketika sudah masuk tidak mungkin al masjidun, itu enggak akan mungkin. Al masjidun enggak mungkin. Al buangan itu enggak mungkin. Al buangun enggak mungkin. Al buangin enggak mungkin juga. Ya. Nah, ini adalah tanda yang ketiga. Ana ulangi. Tanda yang pertama tadi apa? Ada huruf jar atau khafat fil masjidi, ya Pak Maryadi, ya. Berarti Pak Maryadi itu dalam keadaan khafat, ada jarnya itu, ya mungkin takdirnya alal Maryadi, ya ini sebagai untuk antum jadi paham. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah dukhul alif lam. Yang ini Mas, alif lam yang ketiga ini loh. Tadi yang kedua kan tanwin. Ya makanya loncat. Masuk yang ketiga. Gitu. Karena bertanya, bukan mengurutkan, Mas. Lama barik. Nah, sekarang. Jadi huruf jar atau khafat, kemudian tanwin, kemudian alif lam. Kemudian nah, ini gampang aja. Bisa nanti insya Allah dipahami. Kemudian, huruf kosan. Ini ada tambahan. Robi Umha. Yang keempat adalah huruf al-khob. Ini yang keempat. Masuknya apa? Masuknya huruf khafat atau jar. Taqaulillahi ta'ala alallahi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya. Fal ismul ahsanu Allahu ismun lidukhuli harfil khafdi ala alaihi. Jadi awalnya adalah Allahu dhammah. Ya. Tapi setelah ada ala menjadi Allah. فهمنا من شيء؟ نعم. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى. Dan tanda-tanda ini kembali ke pada tanda yang pertama. Wa ya al-khafdu. Itu apa mas? Al-khafdu, jar. لأن الخفض من مجيبته دخول حروفه على الكلمة. فالخفض كما ستعلم في آخر الكتاب تارة يكون بدخول حرف الخفض وتارة يكون بالإضافة. نعم. وتارة يكون بالتبعية للمخفوض. نعم. Tapi di sini ya, ya, saya jelaskan ini dulu. Jadi yang keempat adalah masuknya huruf khafd pada isim kata benda sebagaimana firman Allah Ta'ala hanya kepada Allah kita bertawakal di surat Al-A'raf 89. Maka isim Al-Ahsan Allah adalah isim karena maksudnya huruf khafd ala padanya. Dan ini adalah tanda yang kembali pada tanda yang pertama yaitu al-khafd, karena khafd ini adalah termasuk tanda yang harus ada dari sebuah isim atau kata benda yaitu masuknya huruf-huruf khafd kepada suatu kata. Maka al-khafd, ya, Anda akan ketahui di akhir kitab ini, kitab Jurumiyah. Terkadang terjadinya karena masuknya huruf khafd. Terkadang karena idhofah. Idhofah ini apa? Disandarkan kepada kata yang lain, penambahan. Dan terkadang karena menjadi mengikuti kata yang diketahui, dikenai huruf khafd. Nah, jadi di sini wa min hurufil khafd yang termasuk huruf khafd. Yaitu huruful qasam. Apa huruf-huruf sumpah? Al-waw, al-ba' wa ta'. Wallahi, billahi, tallahi. Seperti itu. Kalau antum mau tulis di sini adalah wa wallahi, al-ba'u billahi, at-ta'u tallahi. Semuanya lafzul jalalah di sini apa? Majrur. Wallahi. Enggak ada wallahu untuk sumpah, enggak ada. Ya, kalau kosam maka menjadi wallahi. Tak mungkin wallah. Nah. Ini tanda dan jadi ana simpulan tentang tanda-tanda ini ana tambahkan. Jadi kalau sudah selesai dari terjemahannya saya rahim hafizallah, ana tambahkan di sini untuk sebagai bentuk penambahan biar tambah paham dengan izin Allah azza wajalla. Yaitu pertama tanda-tanda isim adalah khafat jar. Itu istilah untuk tanda kasrah yang diakibatnya adanya amil. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ism adalah merupakan isim karena terdapat tanda kasrah pada akhirannya. Ismi di sini. Wallahi arrahmani arrahim. Kemudian tanwin. Yaitu istilah untuk dhammatain. Fathatain, kasratain, masjidun, dan yang lain. Kemudian yang ketiga maksudnya alif lam. Ar-Rahman al-Arsistawa. Ya, ini maksudnya al. Kemudian huruf khafat atau jar. Rubba fi'ala an ila min. Yang lainnya. Ini kaitannya dengan contoh sabda Rasul Nabi SAW. Takuffu syarraka anin nasi. Fa'inna sadaqatun minka ala nafsika. Tahanlah kejelekanmu dari orang lain atau manusia, karena sesungguhnya itu adalah sedekah untuk dirimu. Jadi kita tidak melakukan kemudaratan kepada orang lain itu juga sedekah. Ini nanti bisa diberikan kepada saudara kita yang sering ganggu di jalan, angkringan pakai sound system besar, ya dikiranya tidak ada yang kemudian mengganggu dia atau ada yang merasa terganggu. Begitu juga antum, ya, berdua. Ya, antum sama antum. Tangganya ada rumah musik tuh. Ya tuh. Ben-benan studio itu. Oh. Ya. Oh, ana aja tahu kok, masa antum enggak tahu? Saya jarang dengar. Ya. Dan di sini Anda bisa tulis di sini nasihat ini. Hadis ini. Takuffu syarraka 'anil nasi fa inna sadaqatan minka 'ala nafsika. Ya, engkau itu tahan kejelekanmu ya, kejahatanmu dari orang lain atau terhadap orang lain. Ya. Ini bisa diganti terhadap orang lain. Karena sungguhnya itu adalah sedekah untuk dirimu. Ya. Sedekah untuk dirimu. Ini di hadis Sahih Muslim nomor 84. Ya. Itu antum tulis di situ. Ya, ana enggak ganggu antum. Kenapa antum harus ganggu saya? Ya. Loh, alasannya kenapa enggak balas? Ana enggak ganggu jenengan, saya tidak mengganggu jenengan karena saya pengin sedekah. Kalau saya ingin ya menyamai bisingnya musik-musik itu, ana testalin morotal sekeras-kerasnya pun enggak ada masalah. Saya bisa beli audio itu bisa. Tapi apakah kemudian itu menjadi jawaban untuk ya kebisingan dilawan dengan kebisingan? Nah, makanya di sini takuffu syarraka anin nasi fa inna sadaqatun minka ala nafsik. Nah, ini juga ketika ada huruf khafat jar. Nah, faedah penting di sini khafat adalah istilah yang digunakan dari ahlun nah, dari kufah, jar itu digunakan oleh ulama Basrah. Alif lam disebut sebagai tanda isim jika bukan asli dari kata itu sendiri. Ya, misalnya apa? Ar-rajulu, al-gulam. Jika merupakan asli dari bagian kata, katanya maka bukanlah sebagai tanda isim. Contohnya adalah al-hakum. Ya, al-hakum utakatur. Bermegah-megahan telah melarikan kalian. Al-hakum. Paham sampai sini? Kayak al-ha di sini bukan tanda isim. Tidak berarti semua empat tanda itu berada pada sebuah isim, akan tetapi cukup sebagian saja. Huruf qasam merupakan bagian dari huruf jar. Dan pengarang kitab Jurumiyah memisahkan karena huruf qasam memberikan faedah sumpah. Ya, perlu diketahui bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Ini ada tambahan. Bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan kecuali demi Allah atau demi nama-nama Allah dan demi sifat-sifatnya. Maka tidak diperbolehkan mengatakan demi Nabi, demi Ka'bah, demi hidupmu dan hal yang serupa dengan itu. Ya. Demi cita-cita yang tak kunjung padam. Apalagi seperti itu. Lebih ngeri lagi. Itu dulu kata-kata pujangga-pujangga ya, sudah karatan sekarang. Nah, tanda isim yang kelima disebut, yang tidak disebutkan oleh penulis rahimahullah adalah istad ilaihi. Ya, sesuatu yang bersandung disandarkan, yaitu sering antum sebut mudhof ilaihi, al-isnadu ilaihi mudhof ilaihi. Ya. Contohnya adalah sayyaratul ma'hadi, kendaraan ma'had, atau kitabul Muhammadin, kitabul hadithi. Ya, Rasulullahi. Ya, Rasulullahi, Nabiullahi. Itu juga semuanya adalah mudhof ilaihi. Makanya ini isnad ilaihi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi hukum DM atau diterangkan menerangkan. Apa hubungannya antara DM dan isnad ilaihi? Kata yang diterangkan disebut dengan musnad ilaihi dan kata yang menerangkan disebut dengan musnad. Paham? Kalau yang diterangkan itu disebut musnad ilaihi, kalau yang kata yang menerangkan disebut musnad. Perbedaan antara bahasa Indonesia dan Arab adalah jika dalam bahasa Indonesia yang menerangkan harus selalu di belakang, sementara dalam bahasa Arab tidak harus seperti itu. Boleh DM atau MD. Ya, ini saya tambahkan. Ya, sebagaimana Muhammadun yadrusu. Muhammad sedang belajar. Atau Hasanun la yadrusu. Hasan tidak belajar. Ya, makanya ini contoh. Alamatul ismi, tanda-tanda isim adalah lil ismi khamsa alamat. Ya. Bagi isim itu ada 5 ya, tanda. Ya, pertama al-jar. Misal bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua at-tanwin. Ya. Misaluhu ra'aitu baitan. tanwin, baitan di sini. Ya, baitan. Itu bismillah. Kemudian anida misalu ya Zaid. Ya. Ya Gus Tanjung misalnya. Ya. Alif wal lam contohnya adalah al-masjid. Al-isnad misal Muhammadun mustahid. Ya. Atau kalau bisa dikatakan kita di Kitabul Hadisi dan yang lain. Paham ya? Ini apa yang kita bahas di syarah ya, Al-Jurumiyah. Nah, sekarang sudah. Ya, kopinya bisa diluncurkan. Nah, di sini jelaskan ana ganti lagi ke jurumnya ke Alfi. Antum lihat sekarang nah wa musnadin lil ismi tamyizun hasan dan musnad lil ism mudhaf mudhaf ilaih itu berlaku untuk isim tamyizun hasan maka ini menjadi apa tamyiz tamyiz itu ada yang membedakan membedakannya menjadi terjadi ya jadi dengan jar tanwin nida al dan musnad isim itu dapat dibedakan dari lainnya paham ya ini tentang tanda-tanda isim nah sekarang kita bahas tentang asyarih penjelasan dari mu'alif rahimahullah dan syarihnya. Nah. Di sini jelaskan dijelaskan yakni as-salat lilismi tamyizun anil fi'li wal harfi bihadil asya'il khamsah. Maksudnya apa? Yang terjadi bagi isim menjadi bisa dibedakan, menjadi istimewa. Berbeda dari fi'il dan harf dengan lima ciri ini. Lima ciri. Kayak sekarang kalau mengatakan kenapa harus memahami konteks ciri isim. Kenapa? Kenapa Pak Buang? Pak Buang? Pak Mariadi? Ya. Kenapa kita harus mempelajari ciri isim? Ya. Aywa. Kenapa kita harus mempelajari tanda-tanda isim? Ya, belum paham. Ahsan. Jadi gini, Pak Buang di sini berusaha, ya, berusaha dengan kacamata, dengan masker, dengan peciknya, dengan bajunya. Alhamdulillah Allah mudahkan datang ke kajian. Nah, sekarang sosok Pak Buang ini yang membedakan dengan sosok yang datang lainnya apa? Makanya kenapa kita harus memahami tanda-tanda isim agar bisa dibedakan dengan apa? Dengan fi'il, kata kerja, dan harf. Paham sampai di sini? Jadi, kalau sekarang di depan kita ada Pak Buang, ada Pak Mariadi yang paling senior di sini, ya. Pak Buang usia 72 ya, Pak Buang, Allah barik. Pak Mariadi 68 ya. 70 ayo, 70. Ya, 68 pas awal dulu. Ya, Allah barik. 70, masyaallah. Wa zadakumul hirsan. Nah. Semoga nambahkan antum semua semangat. Tidak banyak orang yang mendapatkan usia 70-72 masih mempunyai semangat yang sama seperti yang beliau punyai. Imma mereka tercegah sebelum kehadiran dengan adanya sakit, adanya terbatasan ini dan itu, banyak. Tapi bukti bahwasanya Allah Azza Jal mencintai Pak Mariadi, mencintai Pak Buang, salah satunya sekarang ini adalah dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu. Nah, sekarang yang membedakan beliau berdua dengan antum yang hadir di sini apa? Datangnya dijemput, masya Allah, lemah barik. Yang kedua apa? Usia. Yang ketiga, semangat. Yang keempat, Mas, tidak pernah mengatakan tidak ketika ada kebaikan. Allahumma barik. Nah, beberapa sifat itu, oh ya, satu lagi, tanda seniornya, ya, putih, ya, makin bijaksana, ya. Kalau yang lainnya belum, putihnya masih pirang-pirang, ini pirang sana, pirang sini. Kalau antum semua berdua, Allah yafadukuma, itu benar-benar ada putihnya sudah mendominasi. Allahumma barik. Nah, ini namanya apa? Membedakan dengan yang lain. Meskipun sekarang misalnya Mas Widat beli semir putih biar kelihatan senior, Sat, nggak akan terjadi, nggak akan sama, itulah, nggak akan sama dengan apa yang ada di Pak Buang dan Pak Mariati. Jadi kalau Pak Buang, Pak Mariadi mengatakan, aku wis tau nom. Ya kan? Tapi Pak, Mas Widen gak akan mungkin mengatakan, aku wis tau tuwo. Gak akan bisa. Itu juga tamyiz. Yang membedakan. Makanya, kenapa? Ya, misalnya kita berkata kepada Bayaki, wis tamyiz purung. Kamu sudah tamyiz belum? Tapi maksudnya di sini membedakan. Ya, kalau misalnya usia balir, apakah pasti tamyiz? Belum tentu. Tamyiz terkadang datang lebih awal sebelum balir. Ya, alal ghalibnya seperti itu. Makanya kenapa ini banyak ya. Kalau kita membahas tamyiz itu nanti panjang kemana-mana. Tapi ala kulli hal tadi, kenapa kita harus mempelajari fi'il? Tanda-tanda fi'il, tanda-tanda isim, dan harf. Kenapa? Agar bisa membedakan. Itu jawabannya. Agar bisa membedakan. Jadi kalau misalnya, taruhlah, Pak Mariadi mengucapkan Al-Fatihah. Nanti akan paham mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang harf. Jadi Al-Fatihah saja. Ya. Paham sampai sini? Ini untuk menyebutkan. Maka yang membedakan isim dengan yang lainnya ada lima ciri. Ada lima ciri. Yang pertama adalah al-jar. Al-jar di sini apa? Al-khafad. Huruf jar maksudnya di sini. Tanwin, tanwin. Ya. Wan nida. Nida itu huruf panggilan. Ya Pak Buang, ya-nya itu loh. Ya Rabbi, wahai Rabbku. Kemudian wa al. Al itu apa? Alif lam. Ya. Kemudian wal isnadu. Isnad. Ya. Al isnad yang disandarkan. Ya. Nah, yang ngantuk jangan menyandarkan pada itep. Itu bahaya, Mas. Kalau sudah ngantuk itu antum menyandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Minta agar mata antum itu bisa dikuatkan. Ima antum bisa minum kopi atau ngicip kopi dengan nah, jelas. Karena enggak teruskan antum sudah paham, cerdas semuanya. Allah mabarik. Nah, ini aljar yang pertama, yang kedua tanwin, yang ketiga nida, yang keempat al, dan yang kelima apa? Alisna. Antum baca bareng-bareng, Mas. Biar antum mendapatkan apa? Ada bekas. Ya. Jadi al-jarru. Al-jarru. Wat-tanwinu. Wat-tanwinu. Wan-nida'u. Wan-nida'u. Wa'al. Wa'al. Wal-isnadu. Wal-isnadu. Nah, wis toh? Semuanya jadi terang toh? Nah. Kemudian sekarang bahas. Ini sistemnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sudah dijelaskan awalnya, kemudian dionce'i. Dionce'i. Qaluhu bil jarri, dengan jar. Yani anna kulla kalimatin taqbalul jarra. Fahiya ismun. Walaysal ma'na anna kulla kalimatin tajurru ha. Fahiya ism. Ya. Li'annaka law qulta kullu kalimatin tajurruha fahiya ismun ja'a shakhsun wa qala ana ajurru daraba wa aqulu darabi wa laysa al-ma'na annani 'indama ara kalimatan maksuratan takunu isman mithlu qawlihi ta'ala lam yakunil ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina منفقين حتى تأتيهم البينة فلا نقول يكون اسم لأنها لم تجر بل حركت بالكسر لعارض وهو التقاء ساكنين وإلا فهي مجزومة لكن المعنى كل كلمة ya taqbalul jarra fa hiya ismun fa hiya alamatun tubayyinul ma'luma kama law qulta al arabu alamatuhum lubsul amamati aw imamati ya al arabu alamatuhum lubsul imamati yani annaha yatamayyazuna an ghairihim bidzalika فَقُلَّمَا وَجَدْنَا شَخْصًا إِذَا عِمَّةٍ فَهُوَ عَرَبِيٌّ كَذَلِكَ كُلَّمَا وَجَدْنَا كَلِمَةً مَجْرُورَةً فَهِيَ إِسْمٌ وَهَذِهِ هِيَ الْعَلَامَةُ الْأُولَى. Antum lihat di sini. Ya, ulangi dari awal. Nah, perkataannya bil jarri, dengan jar. Jadi ini Ibnu Malik memakai paham apa nih? Kufi atau Basri? Basri. Basri. Dari kota Basrah. Nah. Yakni maksudnya adalah anna kulla kalimatin, bahwa setiap kata taqbalul jarra fa ya ismun. Setiap kata yang bisa menerima huruf jar itu adalah isim. Ya, kata kata benda noun. Walaysa al-ma'na anna kulla kalimatin ya bahasanya setiap kata tujarruha fi fahiya ismun, yang dijarkan itu fahiya ismun, pasti isim. Tidak. li'annaka law qulta, karena kalau engkau katakan kullu kalimatin tujarruha fa hiya ismun, setiap kata yang dijarkan maka itu adalah isim. Ja'a shakhsun, telah datang seorang laki-laki. Wa qala ana ajurru daraba, aku adalah ajurru, maksudnya sedang memukul, telah memukul. Aqulu dan wa aqulu dan akatakan ad-darabi, ya darabi wa laysan makna, ini tidak ada maknanya. Annani indama ara, kita kalau kita melihat kalimatan maksuratan, kata yang itu ya, di istilahnya maksuratan dijarkan, takunu isman, maka itu pasti menjadi isim. Mithlu qawlihi ta'ala, ya sebagaimana firman Allah ta'ala, lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikin munfaqqin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini dijelaskan tentang tanda berkaitan apa? Kalau misalnya annana indama ara kalimatan maqsuratan takunu ism. Kalau misalnya itu maqsurah yang istilahnya ya rusak. Maqsurah itu sebenarnya rusak. Rusak karena dijarkan, dikasar. Patah ke bawah dia, Mas. Ya pernah Anas sebutkan. Apa yang majrur ay maksur. Ya, ada mansub, ada majzum. Ya, dijazmkan, dinasabkan. Nah. Ini disebutkan bahwasanya ketika aku melihat satu kata maksuratan takunu isman. Ini belum pasti maknanya seperti itu, bahwa itu pasti isim. Ya. Contohnya di surat Al-Bayyinah ayat 1. Ya. Ini dijelaskan lam yakunil ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin munfaqqin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir itu adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka mengatakan tidak akan meninggalkan agama sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ya. Kemudian, fala naqulu yakuni ismun. Yakuni di sini isim, kata benda, bukan. Li'anna lam tujarra, karena ini tidak apa? Tidak dijarkan, tidak menerima jar. Bal ya hurikat bil kasri li'aridin, namun ini diharokati dengan kasrah untuk apa? Li'aridin, untuk memaparkan. Wahwal iltiqa'u sakinain, ini adalah tentang bertemunya dua sukun, Mas. Contohnya dua sukun itu apa, Mas? Contohnya ya, lam yakunil ladhi, ini sukun, Mas. Kemudian ini sukun, ya, ini dua sukun iltiqa sakinai. Paham sih? Wa illa fahiya majzumatun, kalau enggak maka dia itu jazm. Lakin al makna kullu kalimatin, ya, setiap kata takbalu jarra yang bisa menerima jar, fahiya ismun, maka dia itu adalah disebut isim. Fahiya alamatun tubayyinul ma'luma, maka ini adalah tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang diketahui. Kama law qulta, sebagaimana ketika engkau katakan al-arabu adamatuhum nubsul imamati, orang Arab itu tandanya adalah memakai imamah. Tahu enggak imamah itu, Mas? Seperti Pangeran Diponegoro itu namanya imamah. Ingat-ingat tuh, Mas. Kayak blangkon. Tapi masih ada ugut-ugutnya, Mas. Ya, itu istilah, Mas. Tenang aja. Biar rotok orang ketap-ketip lu. Ugut-ugut, Mas. Hati-hati, Mas. Ugut-ugut. Ya. Ya. Artinya ada, masih ada ekor-ekornya itu. Ya. Paham toh? Ya. Nah. Yani annahum yatamayyazuna an ghairihim bidzalika. Yaitu mereka itu bisa beda dengan yang lainnya dengan demikian. Fa kullama wajadna shakhsan idza immatin ya. Kalau misalnya dikatakan ya di sini orang Arab itu tandanya apa? Memakai imamah. Yani annahum yatamayyazu an ghairihim bidzalika. Karena mereka itu akan membedakan ketika orang memakai imamah itu orang Arab. Enggak mungkin orang misalnya tinggal di Tanjung kemudian tiap hari pakai imamah. Wah, nanti dikiranya lah ini saya mengikuti nenek moyang saya. Enggak masuk di situ. Enggak masuk. Enggak masuk. Oleh karena itu ya. Wa faqullama wajadna shakhsan dha'immatin, kalau kita mendapati ada orang yang dia itu pakai imamah, maka fahuwa arabi. Mereka itu maka dia itu adalah orang Arab. Kadzalika, demikian juga kullama wajadna kalimatan majruratan. Kalau kita mendapati ada yang seperti itu. Dapati kalimatan majruratan, kata yang dimajrurkan, dijarkan. Fahiya ismun, maka dia adalah isim. Wa hadhihi hiyal alamatul ula. Ini adalah tanda yang pertama. Ya. Oke mas, sudah kremet-kremet. Ini sudah 52 menit. Nah, ini al-jar kita selesaikan. Wal-jarru yashmalu al-jarra bil harfi. Ya, jadi jar itu meliputi jar dengan huruf. Wal-jarra bil idhofah. Ini yang kedua, ini yang pertama. Untuk ingat-ingat. Ada jar bil harf. Ya. Ada jar bil idhofah. Wal-jarra bit tab'iyyati. Dan jar dengan tab'iyyah, mengikuti. Wa qad istama'at hadhihi ats-tsalatsatu fil basmalati. Dan ini berkumpul tiga ini dalam bismillah. Dengan basmalah, yaitu bismillah ya bi. Ar-Rahmani ya bi. Ar-Rahim bi juga. Nah, ini ada tiga mas. Ya, berkumpulnya ada tiga. Kalimatu ismin, kata isim di sini, majruratun, majrurah, dijarkan bi harfil ba dengan huruf bi, bismillah. Wal lafdul jalalati majrurun, dan lafad jalalah di sini bismillahi. Harus dengan majrur, dijarkan bil idhafah, dengan adanya istilahnya ada penyandaran ya. Itu kalau misalnya majrur Rasulullahi, gak mungkin antum itu menulis Rasulullahu, Rasulullaha, itu gak mungkin, tapi harus Rasulullahi ya. Wallafdur Rahman majrurun bitab'iyyati, yaitu dijarkan karena mengikuti. Misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim, him di sini itu mengikuti yang di sana. Ya, paham? Ya, naktafi bihadil qudrah. Insyaallah pada malam esok malam insyaallah binillah kita akan melanjutkan kajian syarah Alfiyah Ibnu Malik ini. Insyaallah binillah di Masjid Baitus Salam. Ya. Kalau untuk malam Sabtu, malam Ahad, malam Ahad dan malam Senin di Warung Mujar. Naktafi bihadil qudra, Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu